Maka jadikan suami sebagai ladang amal, ladang pahala. Bu, latihane misale bojomu tekone kok telat. Jam setengah loro bengi, jam loro bengi lagi mulai. Jawab sing jujur, menurutku sampean bukakno lawang, ikhlas tong grundel. Senyum tong nyaprut. Ora nyaprut tok wong kene. Wong tak seharjo kok. Wis nyaprut ya ampek ngomel. Diapa mulai? Heh, diapa mulai? We. Jam pira iki? Jam pira? Plorak-plorak matane wae. Ora satu rumah we rasane mung metu neh. Iki lho sarung membantal lemper nang dusune. Turu gredo ana turu gredo. Nang jalo kelon kentongan kono. Ngono ku bojomu terus waras ngono. Ya malah dadi. Wis antimu lara, pikiranmu sumpek, dosamu gedhe. Coba jadikan itu sebagai ladang amal, ladang pahala. Karena bagi istri melayani suami dengan pelayanan terbaik itu ibadah yang bernilai jihad ganjarannya. Kudu karo jihad bisa fillillah. Ora usah ngebom kowe gek nane wong wedok gendeng. Bom panci. Wong wedok iki. Wis-wis ora ana bom ajan bareng ngono. Bom kukusan bareng ngono. Jihad sampean kubu melayani suami dengan pelayanan terbaik. Maka ketika suami pulang sampai di depan rumah, pahami Bu, sadari Bu, anggap itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Lha, wong lanang ngono dapurane kok peristiwa besar. Peristiwa besar opo? Bojo teko ya anggepen ketiban daru. Mbok bengi-bengi jam loro dodok-dodok lawang. Ngao. Iki nek gak wong jenuran duwe bahasane. Ngao. Aku wis keliling Indonesia ora eneng bahasa kaya ngao ora. Nek sampe nangen-nangen kok bahasa nemek guyokno wong. Lawange ngao. Sampe nangen-nangen gini ngao lho opo. Lawange buka no ngao. Wis tak mbok jam setengah telu lho bojomu. Nanti ngao. Sampe sing ikhlas. Nggih sekedap dirantos. Biasane nek njaluk, ya ya. Sik sabar tau sabar. Wis sampe sing ikhlas. Nggih sekedap. Nang sampean. Wis tau sing ramah, sing ikhlas. Biasane nyaprut ganti wajah cerah, senyum. Biasane nyelatu ngomel wis ganti selawatan. Ganjaran tok kuwi. Ambek bojo tekone wis jam setengah telu, wis to. Naa. Nggih. Untuk wis nang mlaku untuk nang karo ucek-ucek mripat. Biasane kan mecucu ambek ngomeng-ngomeng. Saiki wis ramah senyum, bukan cetek-cetek sret. Biasane ngomel ganti selawatan. Ketok bojomu nanti sambut sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bojomu mlebu omah kluyur sambut meneh pola albadu alaina min zaniyatil wada. Wis tau waras bojomu waras sesuk ra wani mulai telat ngerti mbok selawati. Dibang kowe ngomel-ngomel padu malah geger karo-karuan. Selawati ae lek kesuwen. Ngono lho Bu. Jajal kok nanti praktekno sing di bojo ndablek. Soale nek bojomu ndablek ra ngarah budal pengajian. Paling sing nokono lho. Ngene kok warunge rondo kono. Ndablek-ndablek kuwi engko mulai tekan omahe jam 3:30. Ngao. Wes sampe sing ikhlas boleh nyambut. Wes nanti sambut sing ikhlas dibuka no lawange. Ketok sallallahu ala Muhammad tapi ucek-ucek mata sallallahu alaihi wasallam. Bojo liwat sret pola badru alaina. Kok bojomu paling yo mok mecep ngono ta. Liwat kluyung oh, wong bener. Kunto. Susah, gampang loro, gak nurut perintah Allah, gak nurut perintah Rasulullah. Dan sama nek pengen mulia oleh ridane Allah, oleh syafaat Rasulullah, oleh barokah, itu opo ae sing diperintah Allah, diperintah Rasulullah, lakoni, senajan nabet kaya opo. Opo sing dilarang Allah, dilarang Rasulullah, tinggalen, senajan mencut no atimu. Pokoknya diperintah Allah, diperintah Rasulullah, lakoni, senajan abot. Empatnya ngelakoni perintah niku abot, ngene apa nggih? Nggih. Salat tahajud niku perintah, abot apa abot? Wah, abot buktine akeh sing ora kuat, padahal nek bengi ya do tangi ya do mlilir. Tapi ora tahajud ya mau peace of the tour. Peace of the jazz. Mergo pancen abot sing kuat iki mok. Kiai-kiai ngono ku. Kiai tenanan, ora ngene-ngene iki iki dudu kiai. Mergo pancen abot. Tapi nek pengen mulya, pengen oleh ridho, pengen oleh syafaat, pengen oleh barokah, yo lakoni senajan abot. Poso, abot napa mboten? Abot mung kuwi perintah. Tapi nek sampean pengen oleh ridhane Allah, pengen oleh syafaat Rasulullah, pengen oleh rahmat, pengen oleh barokah, senajan abot, lakoni. Mboten perintah kuwi abot kok. Kowe sampean ngaji kok kene iki. Abot iki asline. Tapi mergo pengen oleh ridhane Allah, pengen oleh syafaat, yo dilakoni ngono lho. Woi. Woi. Lah koyo kula ceramah ngene iki, mbok pikir ora abot ngono to piye? Ya abot. Lagek kenane yo kok Korea 5 dino. Sambung tak antem iki sama dikandani wong teman-teman. Kula nang Korea 2 tahun ini. Ya wong piye wong budal sik 2016. Tanggal 29, 30, 31. Nemulai ku tanggal telu, le. Cici loro telu 2017. Karung tahun sini. Diomongin kenengesan. Sambung langsung. Ini Kalimantan, karo Tangerang. Terus estafet. Ini nembe keng Papua, Kupang, Bali. Neng ini mau le. Su ngaji Lamongan. Terus sore iki mang nenggone Sendangarjo. Tuban kota lagi iki mang Doro Mukti. Saiki wis kok kene. Lha ngene iki abot anggit murah abot piye? Abot, tapi mergo iki perintah tak lakoni. Soale nek ora tak lakoni aku kok ora oleh. Lha kok kene ora ngerti karepku mbok aja bisiki. Aku kok ora oleh ridane Gusti Allah. Ora oleh syafaate Rasulullah, ora oleh rahmat, ora oleh barokah. Mula mbok abot to kaya aku jenenge perintah tak lakoni wong aku pengen nampa. Kowe tak jahit lambemu. Pengen oleh ridho, pengen oleh syafaat, pengen oleh rahmat, pengen oleh barokah, pengen oleh seduluran ini lho. Yang mahal itu nilai persaudaraan. Kok duit, duit yo opo? Duit. Yang penting iki dulur. Ngono lho. Mulane wong dulur karo duit jelas kowe abot. Adek aku terus tau, perintah kok abot, abot jujur lah abot, tapi ya tak lakoni wong aku pengen oleh kok duit yang mahal itu nilai persaudaraan kok duit ayo kok milih nanti duit mau wakeh, tapi orang duit konco orang duit dulur. Karo randi duit ndah tapi koncone akeh dulure akeh milih ndi? Wong kok ngotot men. Ya wis saiki duwekmu akeh ya, duwekmu akeh. Ora duwe dulur, ora duwe kanca, kowe urip ijen kowe, duwekmu akeh, ora ana kanca, ora ana dulur, uripmu ijen nang tengah ora-ora, dadi ketua suku kontol kowe. Mugi apa duwe akeh. Ayo nang ngomong sing lambene.